Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada penjelasan terakhir dari ayat yang dibawakan dalam bab ini. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa'idatun, ada sebuah fa'idah. Qala rahimahullah ta'ala Abu Ibrahim mata 'ala al-kufur. Ayahandanya Ibrahim, dia mati di atas kekufuran. Waswab alladhi na'taqidu anna ismahu azam. Dan yang benar, yang kami yakini, nama ayahnya adalah Azam. Kenapa demikian? Karena ada sebagian mu'arrikh ataupun sebagian kelompok yang menyatakan bahwasanya ayahandanya Ibrahim bukanlah Azam. Tetapi yang benar kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa nama ayahnya adalah Azam. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An'am ayat ke-74. Wa in qala Ibrahim li abihi azara. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azam, atattakhidhu asnaman alihah, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan? Nah, ayat ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan bahwasanya nama ayahnya adalah Azam. Khilaf ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya dan juga dalam kitab beliau Al-Qasasul Anbiya atau apa? Qasasul Anbiya. Nah, dibawakan khilaf di kalangan para ulama tentang nama ayahnya. Dan yang shawab adalah yang benar kata Syekh Ibn Utsaimin, nama ayahnya adalah Azam. Nah, demikian juga dalam surah Taubah ayat 114, wa qala ta'ala wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, bukanlah permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya illa an maw'idah, melainkan karena sebuah janji, wa'adaha iya, yang sudah pernah diucapkan oleh Ibrahim kepada ayahnya. Apa yang diucapkan? Li'annahu qal, di mana Ibrahim mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam ayat ke-47, sa'astaghfirulaka rabbi, nanti aku akan memintakan ampun bagimu kepada Rabbu. Innahu kana bi hafiyyan. Nah, maka di sini juga menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan antara apa yang dimaksud dengan ucapan li abihi azar. Nah, demikian juga di dalam surah At-Taubah ayat 114. Allah Subhanahu wa taala menyatakan falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika jelas bagi Ibrahim bahwasanya ayahnya ini adalah musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, Ibrahim berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awahun halim, karena sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang lembut lagi maha penyayang atau penyantun. Wa fi surah Ibrahim qala, dan sedangkan dalam surat Ibrahim dikatakan rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab, wa ya rab kami ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan bagi kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan bagi kaum mu'minin, yauma yaqumul hisab, di hari dimana ditegakkannya hisab. Ini adalah termasuk bentuk doa Ibrahim. Kata Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala, walakin fima ba'du tabarra'a minhu, akan tetapi setelahnya Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Ini maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ibrahim dengan memintakan ampun untuk ayahnya hanyalah karena janji yang sudah Ibrahim ucapkan kepada ayahnya. Adapun Nuh, maka Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan dalam surah Nuh ayat 28, Rabbi gfirli wali walidayya, wahai Rabbku ampunilah aku, dan bagi kedua orang tuaku, wali man dakhala baitiya mu'minan, dan bagi siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, walil mu'minin wal mu'minat, dan bagi kaum mu'minin dan mu'minat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadha yadullu ala anna abawai Nuhin kana mu'minaini. Ini menunjukkan bahwasanya kedua ayah Nuh sebelumnya adalah mu'minain, dua orang yang mu'min, atau dahulunya adalah dua orang yang mu'min. Nah, faidah ukhra, faidah yang lainnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, qala Imam Ahmad, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, salasah laisalah aslun, ada tiga perkara yang tidak memiliki asal. Ulama muhadisin ketika berbicara tentang aslun itu artinya apa? Ada beberapa kemungkinan, bisa jadi tidak ada sanad, bisa jadi tidak ada dalil. Ulama muhadisin ya, ketika berbicara dengan kata aslun, laisa laha aslun, di sini tidak ada asalnya. Maka kebanyakan muhaddisi kalau berbicara tentang aslun maksudnya adalah ini, tidak ada sanadnya atau tidak ada dalilnya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, salah satu laisa laha aslun, ada tiga perkara yang tidak ada asalnya. Maksudnya apa? tidak ada sanadnya, tidak ada dalilnya. Itu apa? Al-Maghazi. Maka yang di sini yang dimaksud adalah sanad, tidak ada sanadnya. Al-Maghazi, peperangan, wal-Malahim, sama Malahim, Maghazi, perang yang dahsyat, wat-tafsir, dan dalam perkara tafsir. Ya. Wahadihil ghalib, maka ini kebanyakannya, fiha annaha tazkuru biduni atau tuzkaru biduni isnadin. Lihat, kebanyakannya dalam perkara-perkara ini disebutkan tanpa sanad, tanpa sanad, Maghazi, ya, Malahim dan tafsir. Walihada, oleh karena ini, fa'inal mufassiri yang turunan kisah Adam. Oleh karena ini, diantara contohnya adalah kaum mufassiri menyebutkan tentang kisah Adam. Kisah Adam yang mana? Kisah Adam yang ada dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Arab ayat 190, di mana Allah menyatakan falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Kata Allah Ta'ala falamma atahuma, dan ketika Allah berikan kepada keduanya salihan, anak yang saleh, ja'ala keduanya Adam dan Hawa lahu syuraka, ja'ala lahu syuraka, keduanya menjadikannya sebagai sekutu, fima atahuma, terhadap apa yang telah diberikan kepada keduanya. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala, wa qalilum minhum may yunkiru qisah al-madhluba fi dhalik, dan sedikit dari mereka para mufassirin yang mengingkari kisah yang didustakan ini. Ya. Artinya apa? Ini bukan terkait dengan Adam dan Hawa yang memiliki anak yang saleh, kemudian keduanya menjadikan anak itu sebagai sekutu. Nah, karena tidak mungkin seorang anbiya berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi apa? Mufassirin justru menyebutnya apa? Ini tentang kisah Adam dan Hawa, tanpa ada pengingkaran. Yang dituntut oleh ahli hadis apa? Sanadnya. Gitu. Ya, sanadnya. Terlebih lagi di dalam ilmu tafsir banyak perkara-perkara akhbar Israiliyah, berita-berita Bani Israel. Nah, sehingga apa? Sehingga jarang sekali akan menemukan sanad dalam kisah mereka. Nah, demikian. Sehingga kalau menanggapi seperti ini bagaimana? Fal qaidah idan, berarti qaidahnya bagaimana? Qaidahnya kata Syekh Munusaimi, annahu la ahadun ya'lam anil umami sabiqah syai'an illa min tariqil wahyi. Bahwasanya tidak ada satu orang pun annahu la ahada ya'lam, tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui anil umamin sabiqah, tentang umat-umat terdahulu, syai'an sedikit pun illa min tariqil wahyi, kecuali dari jalan wahyu. Ya, tidak ada yang mengetahui, satu orang pun yang mengetahui tentang umat-umat terdahulu kecuali dari jalan wahyu. Ini kaidahnya. Artinya apa? Apa yang dikisahkan tentang umat-umat terdahulu tanpa wahyu, maka tidak kita imani. Tidak kita imani. Akhbar Israiliyah la nukadzibu wa la nusaddiqu. Kita tidak membenarkan dan tidak juga mendustakannya. Nah. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini yang menunjukkan kaidah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam surah Ibrahim ayat ke-9. Allah menyatakan, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaum Nuhin wa 'Adin wa Tsamud. Belum datangkah kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian dari kalangan kaum Nuh, 'Ad dan Tsamud, waladina min ba'dihim, dan orang-orang setelah mereka, la ya'lamuhum. Allah menyatakan apa? La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali Allah. Berarti dari sini apa? Menunjukkan tidak ada satu orang pun yang mengerti, mengetahui tentang berita umat-umat terdahulu mulai kecuali melalui apa? Melalui wahyu. Nah, begitu. Baik. Ini. Sehingga tarikahnya muhadisin dengan mufassirin memang berbeda. Begitu. Ya. Nah. Baik. Kita masuk pada ayat yang kedua dalam bab ini. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, wa qala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walladina hum bi rabbihim la yushrikun, dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka tidak berbuat syirik. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-ayatul thaniyah, ayat yang kedua, qauluhu walladina hum bi rabbihim la yushrikun, dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka tidak berbuat syirik, hadil ayatu sabaqah ayatu wa hiya qawluhu innal ladhina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ayat ini kata Syekh Muslimin telah didahului oleh sebuah ayat di mana Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan innal ladhina hum, sesungguhnya orang-orang yang mereka min khasyati rabbihim musyfiqun, dari terhadap khasyah terhadap Rabb mereka musyfiqun, mereka begitu takut. Ini maksudnya mereka begitu takut terhadap Rabb mereka. Lakin al-muallif dzakara syahid, akan tetapi di sini penulis menyebutkan syahidnya. Wa qawlu ta'ala min khasyati rabbihim, dan firman Allah ta'ala yang mengatakan min khasyati rabbihim ay min khawfihim minhu ala ilmin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan khasyah adalah min khawfihim, rasa takut mereka minhu kepada Allah tabaraka wa ta'ala ala ilmin, di atas sebuah pengetahuan ilmu. Sehingga di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ingin membedakan antara kata khasyah dengan khauf dengan al-musyfiq di sini. Musyfiqun di sini. Di mana apa? Khasyah itu adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Sedangkan yang dimaksud dengan musyfiqun adalah ay khaifuna min adabi in khalafuhu. Mereka menjadi takut kepada azab Allah tabaraka wa ta'ala jika mereka menyelisihinya. Nah, ini perbedaannya. Sama-sama takut, khauf takut, khasyah juga takut, tetapi khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Asyafaqah di sini rasa takut yang dibarengi dengan apa? Dengan penyelisihan. Rasa takut karena menyelisih. Begitu. Yang menyebabkan dia takut adalah penyelisihannya. Ini. Ya. Sehingga di sini dibawakan dua lafaz ini dalam satu ayat untuk menunjukkan perbedaannya. Untuk menunjukkan perbedaannya. Kalau khasyah itu adalah rasa takut yang didasari oleh pengetahuan. Kalau isyfaq ini rasa takut yang didasari oleh penyelisihan. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, fal ma'asi bil ma'na al-'am kama sabaqa syirkun. Maka kemaksiatan-kemaksiatan dengan makna yang umum sebagaimana yang sudah dijelaskan, kemaksiatan juga merupakan bagian dari kesyirikan. Kenapa kemaksiatan bagian dari kesyirikan? Li'annaha sadiratun an hawa mukhalifun li syar'i. Karena kemaksiatan-kemaksiatan itu munculnya dari hawa nafsu yang menyelisih syariat. Ini artinya apa? Kenapa Syekhul Islam Muhammad Ibn Al-Luham rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini, padahal ayat sebelumnya berbicara tentang apa? Innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Ya. Bahwa mereka takut kepada mereka karena mereka menyelisihi, telah berbuat kemaksiatan. Nah, kemudian baru dibawakan ayat ini. Walladina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka terhadap mereka tidak berbuat syirik. Sebelumnya berbicara tentang kemaksiatan, ayat berikutnya berbicara tentang kesyirikan. Hubungannya kata Syekh Nusaymin, karena kemaksiatan-kemaksiatan itu secara makna, dari makna umum, secara makna umum dia maknanya adalah kesyirikan. Kenapa maksiat itu syirik? Karena kemaksiatan itu munculnya dari hawa nafsu, ya, yang menyelisih syariat. Apa buktinya? Bahwasanya hawa nafsu, apa, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu adalah kesyirikan, orang yang memperturutkan hawa nafsunya adalah kesyirikan. Waqad qala Allah taala, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Allah tabaraka wa taala telah berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Bukankah orang yang telah menjadikan apa, hawa nafsunya sebagai sesembahannya, dia dikatakan sebagai apa? Sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Nah, atau afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Apa pendapatmu? Ya. Makna apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Afara'aita ini artinya apa? Ini adalah istifham ingkari. Pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Ya. Pengingkaran. Engkau tidak akan mendapatkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, melainkan apa? Dia adalah orang yang berbuat kemaksiatan, kesyirikan. Nah, berarti dari sini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan itu adalah kesyirikan dari mana? Secara umum. Nah, amma binisbah lil ma'na al-akhas, adapun jika terkait dengan makna yang khusus, fayaqsimuhal ulama qismin, maka para ulama membaginya menjadi dua bagian. Pertama adalah syirkun, kedua adalah fusuk. Nah, kesyirikan dan kefasikan. Kemudian ucapan firman Allah taala yang mengatakan la yusyrikun yuradu bihi asyirku bil ma'na al-'am, yang dimaksudkan dengan kesyirikan dalam ayat ini adalah kesyirikan dengan makna yang lebih umum. In tahqiqu tauhid la yakunu illa bi istinabi syirki bil ma'na al-'am, di mana mewujudkan tauhid tidak akan mungkin terwujudkan kecuali dengan menjauhi kesyirikan dengan makna yang umum. Walakin laisa ma'na hadza alla taqa minhumul ma'asi. Tetapi bukan berarti maknanya di sini tidak bisa, tidak mungkin terjatuh dari mereka kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, jadi di sini ayat ini dibawakan oleh Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala ke dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa kemaksiatan juga merupakan kesyirikan dari sisi apa? Dari sisi makna umum. Adapun makna khusus, maka yang dimaukan adalah dua, yaitu apa? Syirik dan fusuk. Nah, para ulama cuma membagi menjadi dua, kesyirikan dan kefasikan. Nah, dan bukan berarti di sini kata Syekh Utsaimin, seseorang yang ingin mewujudkan tauhid tidak akan pernah terjatuh ke dalam kemaksiatan, bukan. Kenapa? Li'anna kullu ibni Adam khata', karena setiap anak Adam itu khata', melakukan kesalahan. Walaysa bi ma'sum, bukan orang yang ma'sum. Walakin idza asaw, akan tetapi apabila mereka bermaksiat, fa innahum yatubun, maka mereka akan bertaubat, wala yastamiruna 'alaiha, dan tidak akan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala di mana Allah berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kata Allah ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka berbuat satu perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri, dzakarullaha, maka mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka akan memintakan ampun untuk dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Syahidnya pada ayat yang apa dah? Penggalan yang terakhir. Walam yusirru, dan mereka tidak israr, tidak terus menerus, ala ma fa'alu, atas apa yang mereka perbuat, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Nah, ini dalam keadaan mereka mengetahui Allah adalah Maha Pengampun. Nah, demikian. Atau dalam keadaan mereka mengetahui bahwa mereka berbuat kemaksiatan. Baik. Sehingga dari sini apa? Untuk bisa mewujudkan tauhid sebagaimana judul babnya, yaitu bab man haqqaqa tauhid, ya, dakhala jannah, bukan berarti seseorang itu tidak pernah berbuat kemaksiatan, ya. Terkadang orang yang berbuat kemaksiatan juga bisa mewujudkan tauhid. Nah, demikian. Tetapi yang dibawakan di sini adalah bahwa kenapa ayat ini dibawakan, bahwa kemaksiatan itu bagian daripada kesyirikan dari makna umum, bukan dari makna khusus. Nah, demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab naqtabi biadil qadar. Kita cukupkan sampai sini. Walaupun minkum la taqsir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal minkum.